yang hendak ku bilang. Bila kekasih telah pergi, tanpa pesan, tanpa kata untuk yang terakhir. Mungkin nasib diriku yang malang selalu saja begini. Cinta sedang tumbuh mekar, ku tertinggal.